Wa yushtaratu fi tuhril mahalli wurudul ma'il qalil alal mahallil mutanajjis. Fa in warada mutanajjisun ala ma'in qalil la kathir tanajjasa wa illam yataghayyar. Fala yutahhiru ghairah wa faraqal waridu ghairahu bi quwwatihi likaunihi amilan. Bila air yang digunakan untuk mensucikan benda najis kurang dari 2 gulah, maka disyaratkan air harus mendatangi najis. Wurudul ma'il qalil alal mahallil mutanajjis. Bila najis yang mendatangi air kurang dari 2 gulah, maka hukum air menjadi mutanajjis walaupun sifatnya tidak berubah. Dan yang membedakan hukum keduanya, yaitu air yang mendatangi najis dan najis yang mendatangi air, yang membedakannya adalah kuatnya air yang mendatangi najis karena air yang aktif. Jadi kalau mendatangi artinya air yang aktif dan najisnya pasif. Sedangkan air yang didatangi najis ini hukumnya pasif ya. Yang aktif adalah najisnya. Jadi ini masih meneruskan pembahasan tentang tata cara mensucikan benda yang terkena najis. Dan ini merupakan syarat ya, syarat dari mensucikan benda najis menggunakan air qalil atau air yang kurang dari 2 gulah. Yaitu syaratnya adalah air harus mendatangi najis. Seperti keterangan di dalam Fathul Qorib ya. Jadi untuk mensucikan tempat yang terkena najis, disyaratkan benda najis sudah hilang terlebih dahulu. Seperti dalam penjelasan sebelumnya, bahwa kalau benda najis atau ainun najasah masih ada, maka justru air yang berubah menjadi najis setelah bertemu dengan najis. Jadi yang saya baca tadi ini terkhusus mensucikan benda yang terkena najis, akan tetapi ainun najasah atau benda najisnya sudah hilang. Dan air sedikit atau ma'ul qalil hanya bisa memiliki kekuatan menghilangkan najis jika mendatangi air. Dan jika najis yang mendatangi air, maka kekuatan menghilangkan najis menjadi lemah ya. Jadi kekuatan air yang sedikit ini lemah. Oleh karena lemah, maka harus mendatangi najis, harus aktif ya. Jadi dikarenakan kekuatan menghilangkan najis berubah menjadi lemah dikarenakan jumlah yang sedikit dan juga dikarenakan didatangi oleh najis. Sehingga air sedikit itu tidak mampu menolak najis dari dirinya sendiri. Jadi kalau ada air yang sedikit tertempel oleh najis, itu airnya berubah menjadi mutanajis karena memang lemah ya. Jumlah yang sedikit ini menyebabkannya lemah. Jadi air yang sedikit ini tidak mampu menolak najis dari dirinya sendiri, lebih-lebih untuk menghilangkan najis di tempat lain. Jadi dirinya sendiri saja dia tidak mampu mempertahankan hukum kesucian bila didatangi oleh najis, apalagi digunakan untuk mensucikan, pastinya lebih lemah lagi. Jadi itu yang membedakan mengapa harus air yang mendatangi najis, tidak boleh najis yang mendatangi air. Falau tanajjasa famuhu kafa ahdul ma'i biyadihi ilaihi wa illam yu'liha alaihi kama qala syaikhuna wa yajibu ghuslu kulli ma fi haddi dhahiri minhu walau bil idarah. Mensucikan najis yang ada di dalam mulut cukup dengan meratakan air ke bagian luar mulut walaupun dengan cara memutar air. Jadi idarah itu artinya memutarkan air di dalam mulutnya. Falau tanat jasa famuhu kafa ahdul ma'i biyadihi ilaihi. Jadi cukup untuk mensucikan najis yang ada di mulut, cukup dengan mengambil air dengan tangan kemudian memasukkannya ke dalam mulut. Wa illam yu'li wa illam yu'liha alaihi. Walaupun saat memasukkan air ke dalam mulut tidak meninggikan air, ya, tidak meninggikan air. Dan tentunya diharuskan untuk mensucikan semua bagian luar, ya, mensucikan semua bagian luar mulut. Wa yajibu ghuslu kulli ma fi haddi dhahiri minhu. Jadi haddi dhahir artinya batas mulut yang termasuk bagian luar. Jadi ini merupakan tafri', ya, tafri' atau lanjutan dari keterangan sebelumnya yang menjelaskan mensucikan benda yang terkena najis dengan menyampaikan air ke najis, mendatangkan air ke najis. Jadi untuk mendatangkan air ke najis yang ada di dalam mulut cukup dengan memasukkannya ke dalam mulut. Tidak perlu meninggikan tangan di atas mulut, ya. Tidak perlu meninggikan tangan di atas mulut agar air mengalir ke bawah, ya. Jadi wa illam yu'liha alaihi, walaupun tidak meninggikan air di saat memasukkannya ke dalam mulut, ini sudah cukup untuk mensucikan najis yang ada di dalam mulut. Dan maksud dari haddi dhahiri minhu, bagian luar mulut, adalah tempat keluarnya huruf kho, ya, makhraj kho, itu tenggorokan yang bagian atas itu, ya, itu masih termasuk bagian luar mulut. Jadi setelah makhraj kho ke bawah itu sudah tidak termasuk bagian luar mulut. Dan memutar air di dalam mulut itu tidak harus dilakukan langsung setelah air masuk ke dalam mulut, akan tetapi diperbolehkan memutarnya setelah air sudah beberapa waktu berada di dalam mulut, ya. Jadi boleh takhirul idarah, boleh mengakhirkan memutar air di dalam mulut untuk meratakan air ke semua bagian mulut, ya. Jadi tidak harus setelah memasukkan air langsung diputar, tidak harus begitu, tetapi boleh menunda pemutaran air itu. Mengapa diperbolehkan? Sebab air yang ada di mulut tidak berubah menjadi najis. Air yang sudah masuk di dalam mulut yang terkena najis itu tidak berubah menjadi najis, sehingga boleh mengakhirkan memutar air. Lalu ada pertanyaan tentang darah, tentang darah yang keluar dari gusi disebabkan mengkonsumsi makanan tertentu yang menyebabkan gusi berdarah. Jadi terkadang ada sebagian makanan yang bila kita mengkonsumsinya itu bisa dipastikan gusi kita berdarah, ya. Jadi keadaan seperti itu atau kejadian seperti itu, apakah darah yang keluar dari gusi itu dimakfu sebab sulit menjaga gusi tidak berdarah saat memakan makanan itu, atau tidak dimakfu? Tidak dimakfu karena bisa dihindari dengan tidak mengkonsumsinya. Jadi kejadian tadi atau masalah tadi, memakan sebagian makanan yang dipastikan pasti menyebabkan gusi berdarah, lalu kita memakannya, apakah gusi itu dimakfu atau tidak? Ini ada dua kemungkinan jawaban, ya, dari pertanyaan itu. Namun pendapat yang nampak melalui pembahasan tadi menuntut tidak dimakfu, ya, dari pembahasan masalah kesucian tempat dengan cara menyampaikan air ke najis. Dari penjelasan itu, pendapat yang nampak adalah tidak dimakfu, ya, tidak dimakfu, sebab hal itu tidak termasuk musibah atau penyakit yang menyeluruh, tidak termasuk mata ummul balwabihi, tidak termasuk penyakit yang meluruh. Dan andai kata itu termasuk penyakit pun masih mungkin untuk disucikan walaupun terasa berat, ya. Jadi andai kata memakan sebagian makanan yang menyebabkan gusi berdarah ini termasuk kategori hal-hal yang merata, hal-hal yang dialami oleh semua orang, itu masih mungkin untuk disucikan walaupun terasa berat, ya. Dan tentunya hukum ini dikarenakan faktanya memang hanya dialami oleh sebagian orang ya, tidak menyeluruh semua orang. Artinya kita tidak terpaksa, tidak terpaksa untuk memakan makanan itu. Dalam arti kita bisa menghindari gusi yang berdarah dengan tidak memakan makanan itu. Falau tanat jasafa muhu, sudah ya. Wajibu waslu kulli ma fi haddi dhahiri minhu walau bil idarah. Kasab bima in fi ina'in mutanajjis wa idaratihi bijawani bihi. Hukum tadi sama halnya dengan mensucikan wadah yang terkena najis. Wadah atau bejana yang terkena najis, yaitu dengan menuangkan air ke dalamnya lalu memutarnya hingga merata ke seluruh najis. Jadi hukum mulut yang najis yang bisa disucikan dengan cara memasukkan air ke dalamnya lalu memutar air, itu juga sama dengan bejana yang terkena najis. Jadi apabila ada wadah atau bejana yang terkena najis, untuk mensucikannya kita hanya cukup menuangkan air ke dalamnya lalu memutar air hingga merata ke seluruh najis. Dan cara ini hanya berlaku untuk najis yang tidak berupa najis cair yang menetap ya, tidak berupa najis cair yang menetap. Menetap artinya setelah dituangi air, najis itu masih menempel ya. Sebab jika najisnya berupa benda cair yang menetap, yang tidak bisa berpindah, tempat yang terkena najis belum menjadi suci selama benda najis itu masih menutupi air. Jadi ini adalah dua hal yang sama, dua hal najis yang cara mensucikannya sama, yaitu yang pertama mulut, yang kedua wadah atau bejana. Wala yajuzu lahu ibtila'u syai'in qabla tathhiri famihi hatta bilghorghorah. Sebelum mulut disucikan, seorang tidak boleh menelan apapun, walaupun menelannya tanpa menyentuh bagian mulut. Jadi tentunya untuk kehalalan mengkonsumsi sesuatu, itu disyaratkan selain makanannya suci, juga disyaratkan mulutnya juga harus suci. Karena kalau mulutnya najis, tentunya sebelum masuk ke dalam bagian dalam itu akan menjadi mutan najis sebelum tertelan ya. Dan hukum ini, ketidakbolehan menelan sesuatu sebelum mensucikan mulut yang najis, ini berlaku pula walaupun bilgorgoroh. Hatta bilgorgoroh. Bilgorgoroh artinya minum dengan langsung menyampaikan air ke tenggorokan ya. Jadi minum dengan cara langsung menyampaikan air ke tenggorokan tanpa menyentuh sisi mulut bagian dalam. Itu namanya gorgoroh ya. Walaupun demikian, ini hukumnya tetap tidak diperbolehkan. Menurut penjelasan dari Ibnu Qasim Al-Abadi, jadi bukan Ibnu Qasim pengarang Fathul Qorib ya, bukan Ibnu Qasim Al-Ghazi, tetapi Ibnu Qasim Al-Abadi, itu termasuk karangannya adalah Asy-Syarwani, yaitu hasyiah dari kitab Tuhfatul Muhtaj, karangan Ibnu Hajar. Menurut penjelasan dari Ibnu Qasim Al-Abadi, hal ini mencakup air liur. Jadi keharaman atau ketidakbolehan menelan sesuatu sebelum mensucikan mulut, ini mencakup air liur. Hal ini mencakup air liur, tetapi hukumnya belum bisa dipastikan sama ya. Jadi kalau keterangan yang ada di dalam Fathul Mu'in atau keterangan ulama yang menjelaskan tentang ini, itu mencakup air liur. Tetapi apakah hukumnya sama, ini belum bisa dipastikan. Kenapa belum bisa dipastikan? Sebab masih ada kemungkinan ma'fu. Masih ada kemungkinan ma'fu. Dikarenakan berat untuk selalu meludah ya. Andai kata air liur ini hukumnya sama dengan makanan lain, dalam arti tidak boleh ditelan sebelum mensucikan mulut, ini tentunya akan terasa berat. Akan terasa berat ya. Dan dikarenakan juga air liur merupakan sumber sumber yang ada di dalam mulut ya. Jadi tempat najis merupakan sumber dari air liur. Jadi kalau mulutnya najis, tentunya air liur yang keluar itu pasti tertempel dengan najis ya. Dan dikarenakan sumber najis merupakan sumber air liur berada di dalam mulut, itu menjadikan hukum air liur ini ada kemungkinan dimakfu ya, ada kemungkinan dimakfu. Jadi Ibnu Qasim ini tidak menjelaskan hukum, beliau hanya menjelaskan seperti yang saya jelaskan tadi bahwa keterangan ini mencakup air liur, tetapi mengenai hukumnya ini belum bisa dipastikan karena ada kemungkinan makfu dengan sebab dua alasan tadi. Dan di dalam kitab Al-Bujairimi atau Al-Bujairomi ada penjelasan bahwa ketidakbolehan menelan makanan dan minuman ini mengecualikan air ya, mengecualikan air. Jadi walaya juzu lahu ibtila'u syai'in. Ibtila'u syai'in artinya menelan sesuatu ya, menelan sesuatu. Syai'in ini tentunya mencakup semua makanan dan semua minuman. Tetapi dalam keterangan di Bujairomi ini mengecualikan air. Kenapa air dikecualikan? Karena dengan menelan air itu sudah cukup untuk mensucikan najis yang ada di dalam mulut ya. Jadi dikarenakan air ini merupakan alat untuk mensucikan najis, maka tentunya menurut Bujairomi hal ini hukum di dalam fatul muin ini mengecualikan